Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من النعم ونشكره إنه هو جواد كريم. كتاب memuji kepadanya subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepadanya dengan segala apa yang dia berikan dan anugerahkan kepada kita dari berbagai macam nikmat, dan dialah satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji dan disyukuri. Dia adalah zat yang maha dermawan, maha baik terhadap seluruh hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di malam hari ini kembali kita bertemu melanjutkan kajian rutin kita atau acara pengajian kita seperti biasa. Walaupun tentunya sama-sama kita ketahui bersama, di malam hari ini kita mendapatkan curahan hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala, membasahi permukaan bumi. Mudah-mudahan menjadi apa yang kita berdoa dengannya, sayyiban nafi'an, hujan yang memberikan manfaat, dan mudah-mudahan sebagaimana juga kita dibimbing untuk mengatakan mutirna bifadlillah wa birahmatih, mudah-mudahan kita mendapatkan curahan hujan tentunya dari keutamaannya dan merupakan rahmanya subhanahu wa ta'ala. Namun dengan keadaan dan kondisi demikian tentunya menghalangi sebahagian saudara kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semuanya dengan penjagaannya dari segala macam kejelekan dan dari segala macam apa yang dia benci. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan kembali masuk kepada kitab yang baik ini, yaitu Ad-Durarul Bahiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sengaja masuk pada Kitabul Udhiyah, pembahasan tentang hewan kurban atau sembelihan hewan kurban. Tentunya dengan dekatnya kita dengan hari raya Idul Adha dan hari di mana kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi' dan bisa kita amalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, melanjutkan keterangan beliau dalam Kitabul Udhiyah berkaitan dengan bab yang pertama, Ahkamul Udhiyah. Wa waqtuha ba'da salati Idin Nahri ila akhir ayyamit tasyriq. Berkenaan dengan waktu awalnya sudah kita singgung, maka pada kesempatan kali ini kita masuk kepada penggalan yang berikutnya sampai hari terakhir hari tasyriq. Sampai hari terakhir hari tasyriq. Demikian beliau menyatakan di sini, dinukilkan juga dari beliau dalam kitab yang lain, beliau bahkan mengatakan di hari yang kedua dari hari tasyriq. Di hari yang kedua dari hari tasyriq. Tentunya hari tasyriq adalah hari di mana seseorang yang belum menyembelih di hari raya Idul Adha atau Idul Adha, Idul Nahr, dia diperkenankan untuk menyembelih di hari tasyriq. Tiga hari setelah Idul Adha. Tiga hari setelah Idul Adha. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, namun berkaitan dengan tiga hari tasyriq ini, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa tiga hari itu 11, 12, 13, yaitu hari setelah Idul Adha. Sementara disebutkan dengan keterangan yang lain bahwa hari tasyriq yang diperkenankan dengannya penyembelihan mulai tanggal 11 dan 12 saja. 11 dan 12 saja. Sehingga itu kita katakan tadi, masalah ini masalah yang didapatkan ulama berselisih pandang tentangnya. Ada juga pendapat yang lain dari para ulama berkaitan dengan hari tasyriq, berkaitan dengan kapan sembelihan itu berakhir. Maka dinukilkan dari mereka, sembelihan itu berakhir bahkan di hari terakhir Dzulhijjah. Di hari terakhir Dzulhijjah. Karena itu, masalah bukan masalah yang disepakati, namun berkaitan dengan pendapat yang terakhir, penyembelihan batas akhirnya sampai akhir bulan Dzulhijjah adalah pendapat yang lemah. Yang terjadi kuatnya perselisihan antara di hari yang ketiga hari tasyrik dengan hari kedua tasyrik. Namun Allahu a'lam bishawab, sebagaimana yang beliau katakan di sini tadi, akhirnya adalah dengan berakhirnya hari tasyrik, dengan berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 hari tasyrik. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh a'immah dakwah di hari ini, diantaranya kibar ulama dari negeri Saudi Al-Arabiyah atau komite fatwa Lajna Daimah, demikian dari al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, demikian pula dari al-imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dan didahului sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Karena itu, apabila seorang menyembelih di hari tersebut, yaitu di hari ketiga, maka dengan pendapat yang terakhir tadi, pendapat yang kita katakan pendapat a'immatud da'wah, sebagian a'immatud da'wah di zaman ini, wallahu a'lam bisawam, ini pendapat yang lebih menenangkan, melihat tentunya dengan hubungannya dengan nas atau keterangannya dengan apa yang mendekati nas. Demikian pula melapangkan, karena ada seorang yang mungkin dia tidak bisa mendapatkan hewan sembelihan kecuali di hari terakhir hari tasyrik, sehingga dia menyembelih di hari terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang utama, kapan penyembelihan itu utama? Maka mereka, para ulama mengatakan yang utama itu tentunya di hari yang pertama, Idun Nahr. Idun Nahr, yaitu hari raya sembelihan. Karena itulah dikatakan hari sembelihan yang besar. Wallahu a'lam bisawab. Demikian di siang harinya, di hari-hari tersebut, demikian di malam harinya. Demikian di malam harinya boleh seorang menyembelih di malam hari, di hari tersebut, tentunya dimulai ba'da salati apa? Salatul Id. Ba'da salatul Id sampai berakhir tenggelamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik, sehingga malam tanggal 11 hari tasyrik, malam tanggal 12 hari tasyrik, demikian malam ke-13 hari tasyrik. Maka seandainya seorang mau menyembelih malam, dia hanya mendapatkan kesempatan tersebut, tentunya diperkenankan dia menyembelih, yaitu menyembelih di malam hari. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa jawazud dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayyam, dibolehkan menyembelih malam dan siang, hanya saja lebih utama di siang hari, sebagian membenci di malam hari. Lebih utama di siang hari, sebagian yang lain membenci di malam hari. Namun apabila disembelih di malam hari, maka terpenuhi. Tetapi yang utama di siang hari. Wallahu a'lam bisawab. Kenapa diperkenankan di malam hari? Karena tidak adanya nas yang melarang. Tidak adanya nas yang melarang penyembelihan di malam hari. Karena teranggap satu hari dengan malamnya. Seperti misalnya di tanggal 11 maka terhitung mulai maghrib tanggal malamnya sampai terbenamnya matahari keesokannya. Hanya tadi dikecualikan tidak dimulai dengan masuknya malam Idul Adha, karena jelasnya larangan Rasulullah dan jelasnya peringatan Rasulullah, siapa yang menyembelih sebelum ditegakkan sholat maka sembelihannya adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian wa afdaluha asmanuha, kata beliau, yang paling afdal dalam penyembelihan tersebut, hewan kurban tersebut, yang asman. Asman itu pedaging berisi daging, atau hewan yang gemuk berdaging. Tentunya karena hikmah Idul Adha itu, hikmahnya adalah kita memakan hewan sembelihan tersebut. Dan kita membagikan hewan sembelihan tersebut dengan sedekah dan dengan hadiah. Kita memakannya dengan keluarga, kemudian kita menyedekahkannya kepada fakir, fuqara, atau siapa yang membutuhkan sedekah tersebut, dan kita menghadiahkannya kepada siapa yang layak menerima hadiah dari sembelihan hewan kurban. Maka dengan demikian nampak jelas bahwa yang, kata beliau, yang utama yang banyak dagingnya. Namun saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkaitan dengan yang afdal, wallahu a'lam bisawab, ulama berselisih pandang berkaitan dengan apa yang afdal. Sebagian besar mereka melihat keafdalannya seperti apa yang disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyembelih 2 kambing yang amlahaini dan Aqranaini. Beliau menyembelih kambing yang kambing itu indah dari penampakannya. Seluruh bulu yang tumbuh pada sebagian besar atau hampir seluruh bulu yang tumbuh pada badannya berwarna putih. Namun didapati pada sebahagiannya, sebagian kecilnya berwarna hitam. Bulu yang berwarna hitam. Disebutkan berwarna hitam itu didapati pada kedua matanya. Kedua matanya berwarna hitam, ditutupi dengan warna bulu yang hitam atau dipenuhi dengan bulu berwarna hitam pada bulu hewan kambing. Demikian kaki-kakinya. Kemudian perutnya. Kemudian perutnya. Tetapi hampir semuanya berwarna putih. Kemudian disebutkan beliau menyembelih yang tadi disebutkan memiliki dua tanduk. Dan bertanduknya hewan kambing karena dari kebanyakan sembelihan beliau adalah dengan kambing ataupun domba atau biri-biri. Sehingga disebutkan kambing bukan berarti menafikan yang lain. Bukan berarti menolak sembelihan yang lain. Karena telah datang keterangan sembelihan yang lain. Nanti kita akan dapatkan keterangannya insyaallah ta'ala. Kambing yang bertanduk. Dan disebutkan oleh para ulama, kambing yang bertanduk itu menunjukkan pertama, kambing itu adalah pemimpin para kambing dengan tampaknya tanduknya. Itu menunjukkan kepemimpinannya di antara hewan kambing. Kemudian kegagahannya. Juga menunjukkan memiliki nilai yang mahal. Memiliki nilai yang mahal. Kemudian, karena memiliki nilai yang mahal, maka tentunya kebanyakan hewan tersebut besar dan memiliki daging yang banyak. Tetapi ada yang mengatakan diinginkan dengan hewan kurban, pengorbanan ditumpahkannya atau dialirkannya darah hewan kurban. Sehingga dilihat dari sisi bertanduknya saja. Namun wallahu a'lam bisawab, sebagaimana tadi sudah disebutkan hikmah daripada sembelihan itu, dialirkannya darah tentunya, dan itu yang pertama, karena diinginkan dengan sembelihan hewan kurban adalah dialirkannya darah hewan kurban lillahi wanhar, fasolli lirabbika wanhar, tegakkanlah salat Idul Adha dan alirkanlah darah hewan kurban. Namun karena beliau menjalankan dari sembelihan hewan kurban itu makan dagingnya, memberikan kepada keluarganya, menyedekahkannya kepada fakir fuqara, menghadiahkannya kepada yang lainnya, berarti hewan ini dari hikmahnya bukan sekedar di dialirkan darahnya, tapi juga untuk dimakan. Dan tentunya apa yang layak dan apa yang lezat dari daging adalah apa yang berusia masa usia potong. Masa usia potong, tetapi dia sudah nampak ciri-cirinya dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, bertanduk, kemudian memiliki penampilan yang gagah dengan bulu-bulunya dan memiliki daging. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang menjadi pilihan atau seutama-utama menjadi pilihan seorang di dalam memilih hewan kurban. Dan penyebutan adanya akron, adanya tanduk, tidak menafikan hewan yang disembelih adalah hewan betinanya, karena seorang tentunya dengan kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan sekuat sekemampuan kalian. Membeli hewan yang dikatakan pejantan atau jantan, mungkin dengan biaya yang lebih tinggi di hari tersebut. Dianya mampu membeli yang misalnya betina. Dia hanya mampu membeli yang betina. Namun walaupun betina, selamat daripada cacat yang ditolaknya hewan sembelihan dengan cacat tersebut. Atau walaupun betina, dia telah mewakili sebagian keterangan perwujudan yang didapatkan pada hewan yang jantan. Maka tentunya menyembelih yang betina adalah perkara yang bahkan utama daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi afdaluha asmanuha. Kalimat samin sendiri dalam riwayat Rasulullah menyembelih hewan yang samin, dua hewan yang gemuk ini, merupakan riwayat tambahan riwayat yang dha'ifah, yang lemah. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu khusus riwayat tersebut lemah, namun pada prakteknya karena diinginkan hewan tersebut dimakan, pastinya hewan tersebut memiliki daging. Karena itu juga tidak didapatkan makna sembelihan apabila hewan tersebut sangat kurus, tidak memiliki daging atau tidak menghasilkan daging. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena telah masuk waktu Isya, kita kumandangkan azan dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, kita lanjutkan sejenak baru kita tegakkan salat al-isya insyaallah taala. secara berjamaah. Kemudian berkaitan dengan penggemukan atau berkaitan dengan gemuknya hewan, maka didapati dari sahabat Nabi di Madinah, mereka menggemukkan hewan kurbannya nanti setelah mereka mendapatkan hewan tersebut telah gemuk berdaging atau sebagai pedaging, baru kemudian mereka menyembelihnya. Karena itu, dengan keterangan tersebut, Al-Imam Bukhari membawakan keterangan tersebut dalam Sahih Bukhari-nya dengan mu'allaq. Dikatakan dari hikmah sembelihan hewan itu dengan pedaging, tujuannya untuk dimakan, selain tentunya mengalirkan darahnya. Kemudian dalam riwayat disebutkan, bukan samin tapi asman dengan sa, yang menunjukkan bahwa hewan yang disembelih hewan yang memiliki nilai harga. Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa sebetulnya tidak ada bertabrakan antara satu dengan yang lain, karena hewan yang memiliki nilai tentunya pastinya diinginkan juga memiliki daging. Karena itu, kata para ulama, dengan nilai yang mahal, karena sembelihan ini hanya dipersembahkan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan didapatkan tentunya apa yang diinginkan dari dagingnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Kemudian disebutkan di sini, wala yajzi, tidaklah terpenuhi, tercukupi, madunal jaza'i minad da'ni, tidak terpenuhi apa yang dia tidak termasuk dari kalangan al-jaza', dari domba, dari domba. Dan al-jaza' dari domba enam bulan, atau dengan usia enam bulan. Jadi apa yang kurang dari enam bulan dari domba tidak terpenuhi, tidak termasuk daripada hewan kurban yang diinginkan. Wa tsani min al-ma'zi wal al-a'wal wal marid wal a'rat wal a'jaf, Dan kata beliau, adapun dari hewan kambing selain domba, maka tidak akan terpenuhi kalau dia belum berusia usia tsani, yaitu usia yang sempurna 1 tahun dari kambing. Beliau di sini tidak menyebutkan apa yang disebutkan dari hewan yang lain. Karena itu kita akan menyebutkan bahwa dari hewan yang disembelih dalam hewan kurban sebagaimana dalam riwayat adalah unta. Dan onta dikatakan terpenuhi sebagai hewan kurban apabila telah mencapai usia 5 tahun dan masuk ke usia ke-6. Apabila 5 tahun dan masuk ke usia ke-6. Kurang dari itu tidak terpenuhi sebagai hewan kurban. Dan didapati beliau pula menyembelih daripada hewan, yaitu apa? Al-Baqar, sapi. Maka sapi dari hewan kurban dikatakan dengan usia tadi, maka dia sempurna 2 tahun dan masuk kepada tahun ketiga. Kita pada pertemuan yang lalu menyebutkan bahwa kerbau digolongkan dari sapi. Karena itu usianya pun sama, yaitu usia 2 tahun masuk ke tahun ketiga baru disembelih sebagai hewan kurban. Adapun kurang darinya maka tidak terpenuhi sebagai hewan kurban. Sementara kambing telah datang riwayat dari Nabi, beliau sendiri menyembelih dengan adzaan. Beliau juga menyembelih dengan ma'iz. Maka adapun usia dha'an sebagaimana riwayat atau sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, tentunya dengan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna illa ayya'sura alaikum fatadbahu jadha'a minad dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali al-musinnah. Musinnah itu hewan sembelihan yang telah keluar tumbuh giginya. Hewan yang keluar tumbuh giginya. Itu namanya musinnah. Dan usianya tadi sudah disebutkan. Tidaklah kalian menyembelih kecuali musinnah. Terkecuali sulit bagi kalian, maka kalian menyembelih hewan yang dia dikatakan jadha, usia jadha, dewasa. Minad dha'ni, dari biri-biri atau domba. Karena kambing ada yang bukan domba, maka terkhusus untuk domba diperkenankan, dibolehkan, dan tentunya ini adalah syariat, pada usia jadha dijadikan hewan sembelihan. Usia jadha yaitu usia 6 bulan menuju usia 7 bulan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sementara kambing secara umum, maka usianya tidak boleh disembelih kecuali musinnah, yaitu 1 tahun, yang disebut dengan ats-tsani minal ma'is, 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wallahu a'lam bisawab. Atau masalah ini didapatkan di sisi ulama, ada khilaf yasir, ada khilaf yang sedikit. Mereka bahkan mengatakan ma'iz, yaitu usianya 2 tahun. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian apa yang kurang daripada itu, maka tidak teranggap sebagai sembelihan. Apa yang kurang daripada itu, maka tidak teranggap sebagai sembelihan. Sehingga apa yang disebutkan oleh penulis tentunya dari jenis hewan yang disembelih dengan usianya dan tentunya dengan sifatnya. Kemudian kata beliau, sebagaimana yang kita ambil dari kitab, walal a'waru wal maridu wal a'raj wal a'jaf. Tidak disembelih hewan yang a'war. Diinginkan dengan a'war hewan yang picek. Hewan yang picek yaitu 1 matanya rusak, tidak dapat melihat, tidak dapat melihat, tidak pula hewan yang membawa sakit yang parah sehingga tidak bisa dijadikan makanan. Terlebih lagi tentunya tidak bisa dijadikan sembelihan hewan kurban. Wallahu a'lam bisawab. Jadi saya ulangi, a'war yaitu hewan yang matanya picek, 1 di antara 2 matanya didapatkan cacat, buta, dan Ini tentunya dapat terlihat dari hewan. Kemudian yang kedua, kata beliau, marid, yang nampak sakit itu padanya, sehingga tidak layak sebagai makanan, karena dagingnya pun dipengaruhi dengan sakitnya. Terlebih lagi ingin dijadikan hewan sembelihan atau dialirkan darahnya. Demikian pula tidak a'raj, kata beliau. Tidak hewan tersebut pincang. Pincang yang diinginkan di sini, pincang yang nampak ketika dia jalan, dia jalan sulit untuk berjalan karena kepincangannya. Adapun apabila dikatakan pincang tapi pincangnya sedikit, tidak nampak kepincangan tersebut, bahkan dia bisa bergerombol dalam pengembalaan atau dalam kebersamaannya dengan hewan yang lain, maka ini tidak dinilai sebagai hewan yang pincang, karena yasir, suatu yang sedikit. Tapi apabila dia nampak kepincangannya, tentunya di antara qawaim, di antara kaki-kakinya, maka yang seperti itu tidak dijadikan hewan sembelihan. Tidak dijadikan hewan sembelihan. Kemudian yang terakhir, kata beliau, al-a'jaf. A'jab yaitu hewan yang sangat dhaif, lemah sekali. Hal ini diketahui hewan tersebut tampak padanya tidak seperti hewan yang lain. Jangankan berjalan, berdiri pun dia tidak mampu. Dan hampir kebanyakan keadaannya yaitu dengan terbaring. Disebutkan oleh para ulama, hal ini dikarenakan sum-sum tulangnya itu tidak ada, sehingga menyebabkan tulang-tulangnya pun tidak merespon dari pergerakan. Jadi hewan yang sangat lemah, yang itu tampak terlihat keadaannya dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka empat aib yang disebutkan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah periwayatan, la yudhi bil arja bayin dhala'uha wala bil a'war bayin awaruha wala bil maridha bayin maraduha wala bil ajfa allati la tunki. Sehingga semua hewan yang memiliki cacat dan aib seperti ini, baik itu onta, baik itu sapi, baik itu kambing, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tidak bisa dijadikan hewan kurban. Sebagian atau di antara ulama menyebutkan beberapa sebutan cacat-cacat yang lain. Namun pada intinya, cacat tersebut kembali kepada empat yang disebutkan tadi. Kemudian cacat tersebut bukan cacat yang ringan. Kalau cacat yang ringan mereka memperkenankan, membolehkannya. Tapi cacat yang berat, yang berimbas kepada nilai hewan kurban di sisi Allah dan bernilai pada daging yang akan dimakan. Karena seorang berkurban dengan apa yang paling baik dari hewan kurban. Karena itulah dicontohkan oleh Rasulullah, kambing yang beliau sembelih dari kambing yang paling gagah dari hewan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya pembahasan tentang cacat ini membutuhkan majelis tersendiri, karena beberapa cacat yang disebutkan oleh ulama, ada cacat yang disepakati, ada cacat yang mereka berselisih pandang. Namun pada intinya dengan apa yang disebutkan tadi oleh penulis Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani di sini, dengan apa yang disebutkan dari hadis Barra Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, ini mewakili tidak picek, tidak sakit dengan sakit yang parah, tidak pincang dengan pincang yang amat parah, dan tidak lemah. Tidak lemah dengan kelemahan yang nampak padanya kelumpuhan, nampak padanya ketidakberdayaan untuk bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian ditambahkan oleh penulis, wal aghsabul qarni wal udhun, dan juga tidak terpandang sebagai tidak layak sebagai hewan sembelihan, hewan yang tanduknya hilang setengah ataupun bahkan lebih dari setengah. Demikian telinga. Namun riwayat ini, riwayat yang diingkari oleh sebagian ulama karena lemahnya. Sehingga ini bukan perkara yang disepakati, yaitu kambing yang tanduknya patah setengah atau kebanyakannya, demikian telinganya robek setengah atau kebanyakannya. Bahkan diantara ulama mengatakan ini tidak mencacati nilai kambing tersebut dan tidak mencacati dagingnya, sehingga mereka memandang kalaupun patah ataupun pecah setengah masih dianggap boleh-boleh saja untuk menjadi hewan kurban. Demikian telinganya, terlebih lagi telinga suatu hal yang amat sulit seperti tanduk, mendapatkan hewan sesempurna mungkin. Karena mungkin saja di telinga korban, hewan kurban ada yang robek, ada yang hilang. Maka ini tidak menjadikan hewan tersebut tidak terpenuhi. Tetapi Kalau seandainya ada hewan yang lebih baik, lebih sempurna, maka tentunya berkorban dengan apa yang lebih sempurna, itulah yang disarankan dan dihimbau. Namun kalau mereka memiliki hewan tersebut dengan keadaan tersebut, wallahu a'lam bisawab, di antara ulama membolehkannya, sehingga perkara ini perkara yang diperselisihkan. Dan apa yang dibawakan oleh beliau sebagaimana tadi disebutkan didapati pada riwayatnya lemah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian wayatasaddaqu, hendaknya seorang bersedekah dengan hewan tersebut, yaitu hewan sembelihan. Wayakulu, dan dia memakannya. Wayadakhiru, dan dia menyimpan sebagai bahan makanan untuknya dan keluarganya. Dalam keterangan yang lain, dia menghadiahkannya. Dia menghadiahkannya. Sehingga dari hewan kurban kita diperintahkan untuk mengalirkan darahnya, tetapi kita juga dihimbau untuk memakan dagingnya. Memakan dagingnya. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyembelih, dari makanan yang pertama beliau makan adalah hewan sembelihan beliau. Menunjukkan bahwa beliau memakan hewan sembelihan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sebagaimana disebutkan, menghadiahkannya. Menghadiahkannya. Atau sebelumnya, memakannya. Karena di hari tersebut adalah hari kita diperkenankan dan bahkan diberikan kelapangan untuk makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik, hari makan dan minum. Artinya, hari-hari sembelihan, kita memakan dan meminum dari apa yang kita sembelih, ataupun makan dengan makan dengan apa yang kita dapati dari nikmat rezeki dari Allah, dari makanan. Sehingga hewan sembelihan bisa kita simpan dan kita jadikan bahan makanan. Telah datang riwayat dilarang penyimpanan itu kurang dari 3 hari, tapi riwayat ini terhapus dengan keterangan yang datang berikutnya. Karena dulu beliau melarang untuk menyimpan kurang dari 3 hari, tidak boleh lebih daripada 3 hari, kemudian beliau membolehkannya. Sehingga seorang memakan hewan sembelihannya dengan menyimpan sampai tentunya habis dari hewan kurban sembelihan tersebut. Karena itu juga dari pernyataan hari-hari tasyrik diinginkan dengan hari penjemuran daging. Karena diinginkan dengan tasyrik adalah mengeringkan dan menjemur dari daging yang dipotong, dari daging yang atau dari hewan yang disembelih, dan dagingnya agar bertahan dijemur, dijadikan dendeng atau yang lainnya. wallahu a'lam bisawab. Kemudian dari hewan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh beliau bahwa hewan ini disedekahkan. Hewan ini disedekahkan. Hewan ini disedekahkan. Dan sedekah diperuntukkan kepada fakir miskin atau siapa yang membutuhkan. Itulah yang diinginkan dengannya sedekah. Sementara dalam satu keterangan dihadiahkan, maka hadiah kepada orang yang kaya, dari tetangga-tetangga, atau bahkan sampai orang kafir yang diharapkan keislamannya, diharapkan hidayah. Maka sembelihan hewan kurban bisa dihadiahkan. Karena itu kata para ulama dengan riwayat tadi, yaitu disebutkan memakan, bersedekah, dan menghadiahkan, maka mereka mengatakan hewan kurban dibagi menjadi tiga bahagian. Sepertiganya dimakan, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dihadiahkan. Kalaupun tentunya dari tiga bahagian tersebut bisa jadi ada satunya lebih banyak atau sebagiannya lebih banyak dari yang lainnya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dimakan karena yang menginginkan memakannya dari keluarga lebih banyak, maka bagian untuk yang dimakan lebih banyak, sepertiganya, maksudnya sepertiga bagian yang lebih banyak untuk keluarga, sepertiga bagian yang mungkin tersisa sedikit untuk disedekahkan atau untuk dihadiahkan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian wadzabahu fil musalla afdal. Penyembelihan hewan kurban di tanah lapang itu lebih utama. Tentunya hal ini dikarenakan diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau salat, beliau langsung menyembelih di situ. Tetapi sebagian ulama memberikan bimbingan bahwa penyembelihan di tanah lapang yang afdal itu adalah muhimmat, itu adalah kepentingannya pemerintah. Itu adalah kepentingannya pemerintah, yaitu pemerintah memberikan contoh memulai daripada penyembelihan di tanah lapang. Adapun kaum muslimin tidak ada tuntutan harus di tanah lapang. Tetapi mereka boleh menyembelih hewan kurban di rumah mereka masing-masing. Karena ketika mereka menyembelih di rumah mereka masing-masing, tentunya pertama pihak keluarga akan dapat merasakan langsung makanan sembelihan tersebut. Kedua, orang-orang yang ingin dibagikan dari pembagian sedekah dari daging tersebut dapat langsung tersalurkan. Ketiga, hadiah yang diinginkan diberikan ke tetangga, mungkin tetangga walaupun kaya, kita bisa memberikan hadiah, juga bisa langsung dihadiahkan. Sehingga tidak ada tuntutan kepada kaum muslimin harus menyembelih di mana? Di lapangan. tempat mereka menunaikan ibadah salat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan di malam hari ini berkaitan dengan hewan kurban yang kita ambil dari kitab ini, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ini tidak menyebutkan semua masalah tetapi menyebutkan apa yang inti dari masalah-masalah hewan kurban. Dan tentunya pembahasan berkaitan dengan hewan kurban membutuhkan waktu tersendiri dalam penerangannya secara panjang dan lebar. Tetapi dengan apa yang kita ambil dari kitab ini, karena kita adalah orang-orang yang baru belajar dengan kitab yang istilahnya kitab pemula ini, ini membimbing kita untuk mengetahui dan mengetahui ahkam al-udhiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan hewan, hewan kurban. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang kita tidak bisa menjawab semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di hari, di malam ini, tapi mungkin kita mengambil satu dari beberapa pertanyaan atau mungkin sebagian dari pertanyaan yang ada. Secara syariat, berapakah bahagian sahibul kurban dari hewan yang dikurbankan? Tadi sudah disebutkan barusan bahwa hewan dibagi menjadi tiga bahagian. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Maksud sepertiga ini bukan sepertiga dari timbangan. Bukan sepertiga dari timbangan. Karena kalau sepertiga misalnya 9 kilo, 3 kilo untuk dimakan, 3 kilo untuk dihadiahkan, 3 kilo untuk disedekahkan. Bukan. Tetapi sepertiga dibagi menjadi 3 bahagian. Tadi sudah disebutkan misalnya dalam keluarga itu banyak. Sehingga sepertiga bahagian untuk keluarga lebih banyak. Karena semuanya membutuhkan makanan. Dan tersisa dua bagian, yang itu sepertiga untuk sembelih, untuk dihadiahkan dan untuk disedekahkan. Mungkin yang disedekahkan melebihi daripada yang dihadiahkan. Maka yang sedekah jadi tingkatannya, yang dimakan lebih banyak, baru kemudian yang disedekahkan, baru kemudian yang terakhir yang sedikit diapakan? Dihadiahkan, karena yang sifatnya hadiah ini sedikit. Atau mungkin kebalikan, karena melihat tetangga-tetangga mau dihadiahkan semua, ya silahkan. Yang jelas tidak diinginkan dengan ukuran timbangan. Tidak diinginkan dengan ukuran timbangan. Timbangannya sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ketahui dari keterangan. Dan diperuntukkan bagi siapa saja hewan kurban ini. Tadi sudah disebutkan. Tentunya pertama, bagi yang berkurban dan untuk keluarganya. Karena beliau mengatakan ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Bagi yang berkurban dan untuk keluarga yang berkurban. Kemudian disedekahkan bagi fuqara, masakin, atau siapa yang membutuhkan. Kemudian dihadiahkan. Hadiah ini tentunya berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah, menyedekahkan. Kalau hadiah, menghadiahkan, memberi. Dengan berharap hadiah ini menjadikan seorang satu dengan yang lainnya saling erat hubungannya, saling cinta, mencintai karena saling hadiah menghadiahkan. Dan hadiah juga bisa diberikan kepada orang kafir, karena diharapkan keislamannya. Mungkin ada tetangga orang kafir kasih, untuk daging sembelihan boleh, tetapi bukan sedekah, tetapi hadiah, karena berharap dia mudah-mudahan bisa masuk Islam, mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi bahagian hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jika kita memiliki tabungan senilai cukup buat berkorban, lebih utama mana, berkorban atau tetap ditabung untuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu, antisipasi untuk keperluan mendadak? Tentunya seorang ingin melakukan ibadah, dia perhitungannya mendapatkan pertama pahala dari sisi Allah dan memenuhi syariat ibadah tersebut. Ketika seorang telah memenuhi syariat ibadah, Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Dermawan, Maha Baik, dia pula yang menentukan keadaan kedepannya bagi hambanya. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan kedepan seseorang kecuali siapa? Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, dia dituntut untuk menunaikan ibadah-ibadah, taqarrub. Maka kalau seandainya seorang ingin menunaikan ibadah kurban, maka dia tunaikan. Jangan dia peradapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang belum tentu terjadi. Karena Allah yang Maha tahu keadaannya, dia tidak tahu keadaannya. Bisa jadi bahkan dengan kurban Allah mendatangkan rezeki yang banyak padanya. Rezeki yang tidak terhingga. Karena itu dia berkurban. Terlebih lagi mungkin dia belum pernah berkurban. Ibadah kurban, walaupun ulama berselisih pandang tentang wajib dan sunnahnya. Sebagian yang lain mengatakan sunnah dan sudah disebutkan. Bahkan ada sahabat yang benar meninggalkan karena khawatir dianggap itu wajib. Tetapi bukan berarti tidak dikerjakan sama sekali. Bahkan mereka menjadikan amalan ini amalan yang sangat disenangi dan sangat mereka memberikan motivasi kepada satu dengan yang lain untuk berkurban. Karena didapati pada hewan kurban hikmah yang besar. Hikmah yang besar. Maka seorang terlebih lagi dia tidak pernah menyembelih hewan kurban, maka dia mengupayakan dalam kehidupannya untuk bisa menyembelih hewan kurban. Nah, disebutkan tadi dari dalam Sahih Bukhari, sahabat menggemukkan hewan kurban. Menggemukkan hewan kurban. Dalam sebuah keterangan, menggemukkan itu dipelihara mulai dari kecil. Dan ketika dari kecil, membeli anak hewan itu lebih murah kecuali naam. Tentunya dia tidak ingin membeli anak hewan itu lebih murah tentunya daripada apa? Dari yang setelah besar. Dia beli anak hewan, dia pelihara, atau dia carikan apa yang dapat memelihara, dia berikan biaya pemeliharaan, yang itu tentunya tidak berat. Sampai kemudian datang hari raya kurban, dia menyembelih hewan kurbannya. Itu namanya menggemukkan. Sehingga para sahabat, mereka berlomba untuk menyembelih hewan kurban. Ada orang yang tidak berpandangan demikian, bahkan terhalang. Dia kira hewan kurban itu nanti di hari raya kurban dia harus siapkan duitnya, dia beli. Di saat mahal-mahalnya hewan kurban, dia berhitung, ini mahal. Padahal jauh-jauh hari dia bisa memelihara hewan kurban atau menyiapkan hewan kurbannya. Sehingga terpenuhi ibadah yang agung ini. Ibadah hewan kurban itu ibadah yang agung. Yang Rasulullah bahkan Karena mencontohkan kepada umatnya, beliau tidak pernah meninggalkannya. Tetapi bukan berarti wajib, karena hukum wajib dan sunnah diperselisihkan. Namun perbuatan beliau disepakati. Amal beliau disepakati oleh para ulama. Hukum asal amalan beliau adalah sunnah. Adapun kapan wajib dan kapan itu hukumnya sunnah, ini penerapannya dan ketetapannya sendiri nanti. Sehingga itu, beliau tidak pernah meninggalkan, beliau menyembelih. Karena ini adalah ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Bentuk takarrub seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila dia bisa menyembelih hewan kurban, dia lakukan. Jangan dia khawatir dengan apa yang datang dari kedepannya, apa yang dia dapatkan dari keadaan. Dia percayakan kepada Allah. Kemudian apalagi dia tidak pernah menyembelih hewan kurban, maka dia upayakan. Dia upayakan sekali dalam seumur hidupnya. Atau bahkan berkali-kali dalam seumur hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau memang dia tidak memiliki harta sama sekali kecuali harta tersebut, dan harta itu memang dibutuhkan pada waktu itu, maka tentunya Allah zat yang maha pemurah memberikan uzur kepada hambanya sesuai dengan uzurnya. Dia bisa menggunakan hartanya untuk kebutuhannya pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena menyembelih hewan kurban kewajibannya bagi yang mengatakan wajib, bagi yang mampu. Yang mengatakan wajib bagi yang mampu, karena tidak semua orang mampu. Wajib bagi yang mampu menyediakan hewan kurban, maka wajib bagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberi manfaat kepada kita semuanya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang salah dalam keterangan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita telah membaca kitab sebagian besarnya dalam pembahasan ahkam al-udhiyah. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قيموا صفوفكم.